Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Pada pembahasan kita di malam hari ini, dari kitab yang kita bacakan karya al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yaitu Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami', masih kita sebutkan bab yang ke-10 dari kitab tersebut, yaitu adab as-su'al lil muhaddits, adab bertanya kepada seorang muhaddits. Pembahasan yang berhubungan dengan adab-adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang thullabul ilm, terkhusus ketika dia hendak bertanya kepada gurunya, harus dia perhatikan adab-adab tersebut. Nah, tayyib, kita bacakan nomor yang selanjutnya. Kita langsung sebutkan nomor yang ke-388. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluqu walal hasadu illa fi talabil ilm." Bukanlah termasuk dari akhlak seorang mukmin dia memiliki sifat tamalluq. Tamalluq itu artinya adalah tazallul, yakni merendahkan dirinya di hadapan seseorang, dan tidak pula memiliki sifat al-hasad, sifat iri, kecuali dalam hal talabul ilm, mencari al-ilm. Naam. Artinya di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu hendak menyebutkan kepada kita bahwasanya kedua sifat tersebut adalah sifat yang tercela apabila diberikan oleh seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Dia merendah, menghinakan dirinya di hadapan yang lain, ini termasuk dari sifat yang tercela. Dan demikian pula memiliki sifatul hasad, dia iri kepada saudaranya atas kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya. Ini juga sifat yang tercela. Kecuali pada perkara talabul ilm, dalam hal talabul ilm. At-tamalluq fi talabul ilm maksudnya adalah at-tazallul baina yaday ustadzih aw masyayikhih atau alimihi. Yani seorang memiliki sifat tazallul, merendahkan dirinya di hadapan sang alimnya, di hadapan syekhnya, di hadapan seorang muhaddis, sehingga ketika dia berbicara, dia berbicara dengan suara yang rendah. Ketika dia meminta izin juga demikian, dia merendahkan dirinya di hadapan sang alim. Naam. Dan dengan cara seperti inilah para salafun salih mereka menerima ilmu-ilmu itu dari guru-guru mereka. Demikian pula al-hasad. Hasad dalam rangka talabul ilm bima'na al-ghibtah, yakni keinginan untuk semisal dengan si fulan, tanpa ada keinginan menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh si fulan tersebut. Ini maknanya al-ghibtah. Al-ghibtah. Yani ketika dia faham, ketika dia mengetahui kawannya tersebut mungkin memiliki beberapa hadis yang tidak dia miliki, mungkin memiliki beberapa hafalan Al-Quran yang tidak dia miliki, ataukah mungkin memiliki kepandaian sehingga dia bisa menyelesaikan sekian pelajaran yang dia belum bisa menyelesaikannya, ada rasa ghibtah. Yakni dia berkeinginan agar supaya menjadi si fulan, menjadi seperti si fulan, memiliki kebaikan-kebaikan tersebut, tanpa sekali lagi adanya keinginan untuk menghilangkan kenikmatan itu dari saudaranya. Inilah makna dari al-ghibtah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatain, rajulun ataahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun ataahu Allahu al-Qur'an wa rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu fayunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Yang pertama adalah seorang yang Allah berikan kepada dirinya Al-Quran sehingga dia bisa menjalankan isi Al-Quran pada siang harinya dan malam harinya. Dia bisa baca Al-Quran kapan dia inginkan. Dan seseorang yang telah Allah Azza wa Jalla muliakan dirinya dengan harta sehingga dia bisa menginfakkan hartanya kapan pun dia inginkan, di sepanjang siang dan di sepanjang malamnya. Dalam lafaz yang lainnya Rasul menyebutkan, rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah berikan kepada dirinya hikmah sehingga dia bisa memutuskan sesuatu dengan hikmah dan bisa mengajarkan hikmah ini kepada yang lain. Nah, hasad di dalam riwayat ini bima'na al-ghibtah, dengan makna ghibtah, dengan pentafsiran yang tadi kita sebutkan. Adapun hasad yang tersela adalah hasad yang mana dimiliki oleh seseorang dengan niatan dia berkeinginan untuk kemudian menghilangkan nikmat itu pada diri saudaranya, atau muncul rasa bahagia, rasa senang dengan hilangnya nikmat itu pada diri saudaranya. Ini hasad yang tersela. Nah, sebagaimana hasadnya orang-orang Yahud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka berkeinginan untuk memerangi Rasul dan akhirnya kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga syahid dari perkataan Ali bin Abi Thalib adalah pada kalimat at-tamalluq fi talabil ilm, yani tadhallul, seorang merendahkan dirinya ketika mempelajari al-ilm, terkhusus ketika dia bertanya kepada seorang muhaddis. Sehingga ketika dia hendak bertanya, dia melihat keadaan gurunya tersebut. Kalau semisal gurunya seorang yang sibuk, maka dia tidak bertanya. Kalau semisal dia diberikan kesempatan untuk bertanya kepada gurunya, maka dia bertanya dengan penuh sopan santun dan adab, penuh tadallul, yang direndahkan dirinya di hadapan sang muallim. Ini di antara akhlak, dari akhlak-akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang thullabul ilm, terkhusus kepada guru-gurunya. Nah, pada pembahasan yang sebelumnya kita nukilkan perkataan Ahmad Syakir rahimahullah dalam kitab beliau Wasaya al-Aba lil Abna, beliau mengatakan, ya bunayya innaka idza lam tahtarim ustadzaka fawqa ihtiramika li abika lam tastafid min ulumihi syai'a. Wahai anakku, kalau semisal engkau tidak memuliakan guru-gurumu melebihi engkau muliakan orang tuamu sendiri, maka engkau tidak akan bisa mengambil dan mendapatkan manfaat dari ilmunya sedikit pun. Sehingga seorang bisa mendapatkan ilmu dari gurunya, dengan menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, kita bacakan perkataan muallif al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, wa minal adabi, termasuk dari adab yang baik adalah, idza rawal muhaddithu haditsan, apabila seorang muhaddits menyampaikan hadis, apabila seorang muhaddits itu sedang meriwayatkan hadis, fa'arada lit-thalibi fi khilalihi shay'un arada su'ala 'anhu alla yas'ala 'anhu fi tilkal hal. Kemudian muncul pada diri seorang talib keinginan untuk dia bertanya kepada gurunya tersebut. Nah, ketika gurunya sedang meriwayatkan hadis, maka jangan dia bertanya kepada gurunya pada keadaan tersebut. Ketika gurunya sedang menyampaikan, dia potong. Kemudian dia sampaikan pertanyaan. Ini bukan termasuk dari adab yang dituntunkan oleh para salafun as-salih kepada seorang ketika menimba al-ilm di hadapan gurunya. Bal yasbir hatta yunhiyar rawi hadithahu. Bahkan hendaklah dia bersabar hingga seorang rawi ini mengakhiri hadisnya. Sehingga setelah sang gurunya menyampaikan penjelasannya, baru dia bertanya. Thumma yas'alu amma 'uridha lahu. Kemudian baru dia bertanya apa-apa yang dia inginkan. Ini perhatikan, memotong pembicaraan seorang yang berbicara saja. Ketika kita sedang bercengkrama dengan seseorang, ini bukan termasuk dari adab yang baik. Ketika teman kita berbicara, kemudian kita potong. Ini bukan termasuk dari adab yang baik. Apalagi kalau semisal yang demikian kita berikan kepada seorang muallim, seorang muhaddis, dalam kondisi kita sedang menimba ilmu dan belajar di hadapannya. Nah, dan terlebih lagi yang dia sampaikan adalah al-ilm. Maka tunggu, antum sabar. Setelah sang muallim ini menyelesaikan apa yang ingin dia sampaikan, baru kemudian kita dibolehkan bertanya kepada sang muhaddis tersebut. Nah, ini termasuk dari adab as-su'al. Sehingga bukan termasuk dari adab yang baik ketika seorang muhaddis sedang berbicara, dia potong. Ini bukan termasuk dari adab yang baik. Padanya tidak terlihat adanya sikap ihtiram kepada gurunya. Naam. Sehingga yang seharusnya diperhatikan adalah dia bersabar sampai sang gurunya ini menyelesaikan ucapannya dan hadisnya. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan riwayat dengan sanadnya hingga pada kisah yang dikisahkan oleh Nafi' rahimahullahu ta'ala. Naam, Al-Imam Nafi' diceritakan oleh beliau rahimahullah, anna tamiman ad-dari ista'zana Umara ibn al-Khattab fil qasas. Diceritakan oleh Nafi' rahimahullah bahwasanya sahabat Rasul yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin kepada Umar ibn al-Khattab untuk menyampaikan kisah. Naam. Faqala innahu ala mithli rish. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya itu semisal angin. Yakni boleh tapi cepat disampaikan kisah-kisah tersebut. Qal inni arjul aqibah, saya berharap ada akibat yang baik dari apa yang saya ingin sampaikan. Fa adzina lahu Umar, maka Umar pun mengizinkan Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu untuk menyampaikan kisahnya. Yang dimaksud dengan kisah itu adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa ilaihi Umar, maka Umar pun duduk. Faqala Tamim fi qawlihi, maka Tamim ini pun mulai bercerita. Pada perkataan beliau radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ittaqu zallatal alim, takutlah kalian terhadap tergelincirnya seorang yang alim. Takutlah kalian pada ketergelinciran seorang yang alim, itu berbahaya. Naam. Tamim sampai menyebutkan perkataannya tersebut. Dalam penggalan kisah ini saja kita bisa mengambil faedah, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saling menyampaikan nasihat antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, sehingga saling memberikan wasiat kebaikan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Dan ini terlihat dari mana Nafi' rahimahullahu taala menceritakan Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan beberapa nasihat-nasihat yang beliau sampaikan kepada para sahabat Rasul yang lain. Nah, Umar mengizinkan hingga beliau menyebutkan ittaqu zallatal alim. Fakariha Umaru ay yas'alahu anhu fayaqta'a 'alal qaum. Maka Umar ini pun tidak menginginkan kalau semisal langsung bertanya kepada Tamim Ad-Dari tentang apa yang dimaksud dengan ketergelinciran seorang yang alim, yang kita diperintahkan untuk mewaspadainya, berhati-hati darinya. Disebabkan beliau enggak mau nantinya pembicaraan beliau ke kaum yang lain akan terputus, sehingga dibiarkan Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu menyelesaikan kisahnya. Naam. Wa hadara minhu qiyamun, wa hadara minhu qiyamun, dan beliau pun hadir dari majlis tersebut kemudian berdiri. Faqala li Ibn Abbas, kemudian beliau mengatakan kepada Ibn Abbas, atau wa hadara minhu qiyamun, maka muncul dari diri beliau keinginan untuk meninggalkan majlis tersebut. Faqala li Ibn Abbas, beliau mengatakan kepada Ibn Abbas, idza faragha fas'alhu mazalatul alim. Kalau semisal Tamim itu sudah menyelesaikan ucapannya, maka tanya kepada beliau apa yang dimaksud zalatul alim. Thumma qama Umar, kemudian Umar pun berdiri meninggalkan majlis tersebut. Fajalasa Ibnu Abbas faghafala ghaflatan wa farigha Tamimun wa qama yusalli wa kana yutilu shalah. Nah, disebutkan di sini dalam kisah tersebut, fajalasa Ibnu Abbas faghafala ghaflah, maka duduklah Ibnu Abbas namun beliau lupa apa yang diinginkan oleh Umar dan dipinta oleh Umar Ibn Khattab untuk bertanya kepada Tamim setelah menyelesaikan ucapannya tentang perkataannya apa yang dimaksud dengan zallatul alim. Fafarigha Tamim, sehingga Tamim menyelesaikan perkataannya, waqama yusalli, sehingga beliau pun berdiri dan sholat. Wa kana yutilu shalah, dan termasuk dari kebiasaan Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, ketika mengerjakan salat beliau memperpanjang salatnya. Nah, dipanjangkan salatnya. Faqala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Lau raja'tu faqiltu tsumma ataituhu faraja'a." Kalau semisal saya kembali terlebih dahulu, kemudian saya istirahat, qailulah, baru kemudian saya mendatangi Tamim untuk bertanya apa yang diinginkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an. Faraja'a, maka kembalilah Ibn Abbas. Wa tala'ala Umar, namun disebutkan di sini Umar merasa panjang. Kenapa Ibn Abbas tidak menyampaikan kepada beliau pertanyaannya tadi? Fa'ata Ibn Abbas fa'asa'alahu, kemudian Umar pun mendatangi Ibn Abbas bertanya kepada beliau apakah sudah bertanya kepada Tamim atau belum. Faqala ma sona'ta fa'tazara ilaih, kemudian Umar mengatakan apa yang kamu lakukan, maka Ibn Abbas menyampaikan uzur kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau lupa kemudian setelahnya tamim dari sholat, lama sholatnya sehingga timbul keinginan untuk istirahat dan belum berkeinginan untuk bertanya setelah istirahatnya. Faqala intaliq, maka Umar mengatakan sekarang pergilah. Wa akhadha biyadihi hatta ata tamiman ad-dari. Kemudian Umar memegang tangan Ibn Abbas hingga mendatangi Tamim ad-dari radhiyallahu ta'ala an, dan berkata kepada beliau, mazallatul alim, apakah yang dimaksud dengan ketergelinciran seorang yang alim, yang kita diperintahkan untuk berhati-hati darinya. Qal, maka Tamim ad-dari mengatakan, al-alimu yazillu binnas, seorang yang alim itu ketika tergelincir maka dia tergelincir dengan membawa manusia sehingga dia tidak tergelincir sendirian, orang-orang juga akan tergelincir bersama dengan dirinya. Fayukhadhu bihi fa'asa ayyatuba minhul alim wan nasu yukhaduna minhu, maka selayaknya sang alim ini butuh untuk diperingatkan. Barangkali saja nantinya sang alim ini mau bertobat dari kesalahannya sehingga manusia nantinya akan mencontoh darinya. Ini yang disebut oleh Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala an, sehingga beliau menyebutkan hendaklah kita berhati-hati dari ketergelinciran seorang yang alim. Karena inilah ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, mereka para ulama tahan tintinya menyebutkan kepada kita kaedah prinsip ahli sunnah dalam hal al-wala wal-bara, memberikan sikap loyal, memberikan sifat antipati kepada seorang harus dibangun di atas al-Quranu was-sunnah, bukan dibangun di atas sosok seseorang, individu seseorang, namun dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang bisa jadi pada hari ini kita suka kepada seseorang, melihat dari sisi baiknya, melihat dari sisi kecintaannya kepada sunnah, melihat dari sisi amalan-amalan solehnya dan semangatnya di dalam menyebarkan kebaikan-kebaikan. Namun mungkin pada waktu-waktu yang setelahnya dia tergelincir, sehingga kita disyariatkan untuk memberikan peringatan dan berhati-hati dari ketergelincirannya tersebut. Nah, ini sesuatu yang terjadi dan sering kita jumpai pada banyak kasus demikian. Karena al-hayah la tu'manna 'alaihi al-fitnah, seorang yang hidup tidak akan merasa aman dari fitnah sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yang namanya seorang yang hidup ada kalanya dia istiqamah, ada kalanya tergelincir. Ada kalanya sekarang dia tergelincir, setelahnya Allah berikan hidayah sehingga dia bertobat dan istiqamah di atas al-haq. Naam. Yang menjadi syahid dari kisah tersebut adalah bagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak menginginkan untuk memutus perkataan dari Tamim ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika muncul dari beliau keinginan untuk menanyakan maksud dari penyampaiannya, tapi beliau tunggu sampai selesai, baru kemudian beliau perintahkan Ibn Abbas untuk menanyakan apa yang beliau inginkan. Nah, kemudian pada pembahasan yang setelahnya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan, wal yatajannab at-talibu su'ala al-muhaddath, wal yatajannab at-taliba, na'am, at-talibu su'ala al-muhaddith idza kana qalbuhu mashghulan. Hendaklah seorang talib itu menjauhkan dirinya dari bertanya kepada seorang muhaddis apabila dia melihat sang muhaddis ini hatinya sedang tersibukan dengan sesuatu. Semisal mungkin dia sedang sedih, semisal mungkin dia sedang sibuk. Nah, maka jangan menyampaikan pertanyaan kepada sang muhaddis tersebut. tapi ditunggu sampai dia tenang dan memungkinkan baginya untuk kemudian menjawab pertanyaannya, baru dia bertanya kepada sang muhaddis. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, termasuk dari adab yang selayaknya diperhatikan oleh seorang thullabul ilm ketika menginginkan sesuatu kepada seorang muhaddis adalah dia melihat kondisi gurunya. Dia melihat kondisi gurunya. Ini perhatikan para thullab, para santri. Baik sifatnya pertanyaan menanyakan sesuatu ataukah menginginkan sesuatu, ini perhatikan. Karena sampai juga laporan ke telinga anak, terkadang para santri ini izin enggak tahu-tahu waktu. Nah, izin enggak tahu-tahu waktu. Sang musyrif itu sedang istirahat, capek, ya kan, sedang kailulah, diketuk-ketuk. Duk duk duk duk duk. Nah, sering enggak kayak gini? Ya, sering kan? Sekedar ingin pulang ke rumah sebentar. Nah, pulang ke rumah sebentar mengganggu musyrifnya. Nah, ataukah sekedar mungkin menanyakan sesuatu, akhirnya diketuk-ketuk. Ini bukan termasuk dari adab yang baik. Tapi sebelum kita menanyakan sesuatu kepada seorang yang alim, yang kita butuh pada sang alim tersebut sesuatu yang kita inginkan, maka melihat kondisi sang alim, melihat kondisi sang alim. Kalau semisal lagi istirahat, biarkan pulang nanti kan bisa, ya kan? Tidak harus pulang sekarang. Alasan dipanggil Umi, Mi, pas kebetulan Umi lagi ada perlu ini. Nah, dia ketuk, ya, dia ganggu gurunya atau musyrifnya dalam keadaan kondisi sedang istirahat. Nah, enggak dibuka, dipaksa sama dia, diketuk lebih keras. Nah, izinkan 3 kali Ustaz, jadi keras-keras. Selama 3 kali boleh. Ini tidak demikian. Melihat pula dari sisi kondisi seseorang yang kita akan meminta izin kepada dirinya. Sehingga dalam hal bertamu itu perhatikan kondisi. Kalau semisal sebelum kita sampai ke rumah seorang, kita melihat seorang itu sedang sibuk, maka kita tinggalkan. Maka kita tinggalkan. Kita cari waktu yang lain. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Ini diingatkan oleh muallif. Yang beliau maksud di sini dalam bab soal, tapi dari sisi adab pelaksanaan yang baiknya adalah terkena kepada semua kondisi. Nah, ingin konsul kepada aminya, ingin konsul kepada musyrifnya, kepada gurunya, maka perhatikan waktu-waktu yang tepat untuk kemudian dia bisa sampaikan keinginannya kepada sang guru tersebut. Nah, sehingga mulai besok perhatikan para thullab, nah, dengerin yang lain ini, khususnya para santri yang rumahnya dekat sini. Nah, kalau minta izin kepada aminya, ketuk pintu, ngelihat waktu, ya kan? Waktu istirahat jam berapa? Waktu istirahat itu habis zuhur. Nah, kita itu ngajar 11:30 selesai kan? 10:30 mungkin istirahat sebentar, laya-laya, setelahnya salat zuhur, makan. Waktu istirahat para musyrif, para pengajar rata-ratanya adalah dari jam 1 sampai asar, itu istirahatnya mereka. Nah, nanti antrian yang belakang, antum dulu. Lama-lama menghabiskan waktu istirahat sang muhaddis atau sang alim, ini perkara yang tidak terpuji. Demikian pula ketika minta tanda tangan, ini juga demikian. Nah, ini pembahasannya umum, minta tanda tangan. Baru saja mungkin tidur, belum juga mimpi sudah diketuk. Dikira mungkin ada tamu lagi marah-marah kah di pondok, ataukah mungkin ada orang jahat masuk ke pekarangan masjid butuh diusir. Sekedar mungkin minta tanda tangan saja, minta tanda tangan melanggar. Ini minta tanda tangan saja pada waktu yang tidak tepat itu pelanggaran. Itu pelanggaran. Harusnya tanda tangannya double itu. Tanda tangannya itu pelanggaran yang satunya lagi. Ini perhatikan. Mulai ke depan anak minta ditertibkan sehingga dalam bab meminta sesuatu, izin ataukah bertanya ataukah mungkin konsul dan semisalnya. Ini perhatikan waktu-waktu yang tepat untuk kemudian kita minta kepada gurunya tersebut. Sekedar izin mandi, ya dia mandi, gurunya belum mandi, nah, atau musyrifnya belum mandi, sekedar izin mandi datang terus, nah padahal mau masuk kamar mandi nih, baru ngelangkah sudah ada yang ngetuk, mi datang lagi buka apa, mau mandi dulu pulang, ya sana fadol, mau ambil apa namanya handuk lagi, sabun, mau masuk kamar mandi, ketuk lagi, mi, nah ya, kapan mandinya nantinya, ya mungkin dia sudah mandi, aminnya belum mandi. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Mungkin ke depan ada penertiban khatam mandi sekalipun, kalau bisa di sini ya di sini. Nah, dilihat wayahnya. Nah, tayyib, kita bacakan perkataan ma'alif. Beliau di sini menukilkan perkataan kisah dari Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikenal sebagai sahabat Rasul yang paling faham tentang tafsir Al-Quranul Karim. Nah, ini perhatikan kisah bagaimana Ibnu Abbas mempelajari Al-Quran tersebut kepada para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Dan nantinya akan terlihat seperti apa gambaran At-Tazallul, yakni merendahkan dirinya Ibnu Abbas, menghormatinya Ibnu Abbas kepada gurunya ketika mempelajari ilmu tersebut, yang dengannya Allah Azza wa Jal memberikan ilmu yang besar kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, in kuntu la'atir rajula min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dahulu saya pernah mendatangi salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'aituhu na'iman, kalau semisal saya melihat beliau dalam kondisi tidur, lam uqidhuhu, saya tidak membangunkannya. Nah, kalau semisal beliau lihat, beliau perkirakan ini sedang tidur beliau, maka tidak beliau ketuk, tidak beliau ketuk, tidak beliau bangunkan. Tanda-tanda seorang istirahat di rumah apa? Hah? Tanda-tanda orang istirahat di rumah, satu, antum di depan rumah enggak kedengaran, hah? Suara, ya kan? Antum enggak dengar suaranya kan? Tutup pintu, nah, sepi, hening. Itu perkiraan ini sedang istirahat. Jangan diganggu, jangan diketuk. Ketuk 3 kali, Ustaz. Tuk tuk tuk. Kurang keras, dikerasin lagi. Ketiganya lebih keras. Nah, kalau sudah 3 baru pulang. Jangan. Lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika mendatangi seseorang, kemudian beliau perkirakan orang itu sedang istirahat, beliau tidak bangunkan, tidak beliau ketuk rumahnya sahabat tersebut radhiyallahu taala anhum. Nah, wa idza ra'aituhu maghmuman lam as'alhu, kalau semisal saya melihat beliau dalam kondisi sedih. Dalam kondisi sedih, namanya manusia, kadang bahagia, kadang sedih. Nah, namanya manusia, kadang bahagia, kadang sedih. Faktor sedih itu banyak. Faktor sedih itu banyak. Apalagi ketika seorang sudah berumah tangga, kesedihannya itu lebih banyak. Nah, sehingga ini perhatikan kondisi beliau, apa sedang istirahat atau tidak, bahkan kondisi hati dari sahabat Rasul yang Ibnu Abbas berkeinginan untuk mengambil hadis darinya. Beliau lihat sedih atau tidak. Kalau semisal sedih, beliau tidak bertanya. Antum kan bisa lihat ini orang sedih atau enggak. Nah, kalau orang enggak bisa melihat saudaranya sedih atau enggak, culun dia. Nah, culun. Masih apa namanya polos. Enggak ngerti ini sedang sedih atau enggak. Wa idza ra'aituhu mashghulan lam as'alhu. Wa idza ra'aituhu mashghulan lam as'alhu. Kalau semisal saya melihat beliau sedang sibuk, saya juga tidak bertanya kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Sehingga Ibnu Abbas benar-benar memperhatikan dari sisi kondisi gurunya, dari sisi keadaan gurunya, dan dari sisi kesibukan gurunya. Kalau semisal ketiganya memungkinkan dan tidak kenapa-napa padanya, maka Ibn Abbas baru bertanya kepada sahabat tersebut radhiyallahu ta'ala anhum. Seperti ini, lihat bagaimana akhlak Ibn Abbas yang beliau ajarkan, dan beliau sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, yang dengannya Allah memberikan kepada beliau ilmu yang banyak, dan Allah azza wa jalla bukakan kepada beliau pemahaman di dalam mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim. Naam. Sehingga kalau semisal kita melihat seorang yang alim, jangan kemudian antum fokuskan dari sisi keilmuannya. Dia seorang yang alim, besar ilmunya, nah, banyak hadisnya. Tapi lihat pula bagaimana beliau hingga menjadi sosok yang alim, yang banyak ilmunya. Seperti apa cara beliau mencari ilmu, seperti apa sikap beliau ketika menimba ilmu di hadapan guru-gurunya. Ini pelajaran yang berharga, yang dengan adab-adab itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala muliakan para ulama-ulama tersebut menjadi sosok yang besar, menjadi sosok yang memberikan faedah keilmuan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Naam. Dalam sebagian riwayat disebutkan Ibn Abbas ketika melihat gurunya dalam kondisi istirahat, maka beliau hamparkan kainnya, kemudian beliau istirahat tidur di dekat rumah dari sahabat tersebut. Sehingga kita sahabat ini membuka pintunya, dilihatnya ada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang istirahat di depan rumahnya. Nah, lihat seperti ini ajaran para sahabat Rasul yang mereka ajarkan kepada kita tariqah, cara mereka mendapatkan ilmu dari guru-gurunya. Kemudian pada pembahasan setelahnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan wala yanbaghi. Ini perhatikan adab yang berikutnya. Wala yanbaghi ayas'alahu al-haditha wa huwa qa'im wala wa huwa yamshi li'anna likulli maqamin maqala. Tidak selayaknya bertanya kepada beliau hadis sementara beliau sedang berdiri. Naam. Tidak pula selayaknya kita bertanya kepada beliau hadis sementara beliau sedang berjalan, karena masing-masing tempat itu ada ucapan. Walil hadisi mawadi' makhsusah duna turuqat wal amakinid daniyah, dan hadis itu ketika disampaikan memiliki tempat-tempat yang khusus, bukan disampaikan di jalan-jalan, bukan pula disampaikan di tempat-tempat yang rendah, yang hina, tapi di tempat-tempat yang khusus, yang mulia, sehingga dengannya seorang akan memuliakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan memperhatikan keadaan dan tempat-tempat tersebut. Naam. Sampai lihat sedemikian rupa dan keadaan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Sehingga tidak hanya melihat dari sisi kesibukan seorang muhaddis, melihat dari sisi kondisi hati sang muhaddis istirahat atau tidaknya, bahkan melihat sedang dalam posisi apa gurunya tersebut. Kalau semisal lagi berjalan, jangan di stop, ditanya. Nah, likulli maqamin maqal. Tapi melihat tempat-tempat yang pas, yang cocok untuk kemudian kita menanyakan kepada beliau hadis. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Syu'bah dari Al-Imam Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan sa'altu Aba Tufailin an hadis. Saya pernah bertanya kepada Abu Tufail tentang hadis. Faqala liquli maqamin maqal. Kemudian beliau mengatakan masing-masing tempat itu ada ucapannya. Wa fi riwayati Wahbin, dalam riwayat Wahab rahimahullah, beliau mengatakan inna likulli maqamin maqalan. Sesungguhnya pada setiap tempat itu ada ucapan. Untuk kemudian beliau menegur, ini bukan tempat yang pas ketika menyampaikan hadis, tapi pilih tempat yang lain. Ini bukan keadaan yang pas untuk menyampaikan hadis, tapi pilih keadaan yang lainnya. Dan seorang talib yang cerdas adalah bisa mengetahui keadaan-keadaan gurunya tersebut sebelum dia menanyakan sesuatu kepada gurunya. Seorang talib yang cerdas adalah dia faham kondisi gurunya. Semisal capek, jangan dia tanya. Semisal mungkin sedang gundah, jangan dia tanya. Jangan dia berikan beban kepada gurunya waktu-waktu yang dalam kondisi gurunya tersebut sedang tersibukan dalam perkara-perkara yang lain. Nah, tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah agar supaya nantinya ilmu yang disampaikan oleh gurunya atau jawaban yang disampaikan oleh gurunya adalah jawaban yang sempurna, yang tepat dan terperinci, sehingga sang murid bisa mendapatkan sekian banyak faedah yang banyak dari jawaban-jawaban tersebut. Nah, mungkin kita saja kalau semisal sedang sibuk, barunya tak termontor, kemudian ada yang bertanya, afan akh, ana mau tanya sebentar. Kalaupun kita menyempatkan untuk menjawab pertanyaannya, palingan kita jawab sekedarnya saja, ya kan? Afan akh, ana mau tanya ini, rumus cara buat es antum biar enak itu apa sih? Aduh, ana lagi sibuk ini. Pokoknya ambil aja gula, ambil aja air, kasih buah, sudahlah, atur sendiri rasanya. Nah, atur sendiri rasanya sudah. Nah, sudah malas dia jawab sekenanya, sekedarnya. Tapi kalau semisal dia sedang kondisi bahagia, sedang kondisi senang, semeringah, mungkin dia dapat laba yang banyak, mungkin kondisinya sedang enak, tidak ada sesuatu yang menyulitkannya, kita tanya dengan terbuka dan senang hati, dia akan jawab secara terperinci. Oh, gini buahnya harus antum lihat. Demikian pula gulanya juga harus cari gula yang demikian. Airnya jangan sembarangan. Racikannya harus demikian. Sehingga kita menerima ilmu ini secara sempurna. Ini dalam urusan dunia, dalam perkara-perkara yang kita lalui di kehidupan sehari-hari kita saja demikian. Apalagi seorang alim. Sang alim ini juga manusia. Ini perhatikan, sang alim itu juga manusia. Sebagaimana manusia yang lain. Nah, terkadang sedih, ya, terkadang ada kondisi-kondisi beliau sibuk, sehingga cari waktu-waktu yang tepat untuk kemudian kita menanyakan sesuatu kepada dirinya. Kemudian pada nomor yang terakhir, Al-Imamul Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan, ataukah sebelumnya nomor 392, beliau menyebutkan dari Atha ibni Sa'ib rahimahullah, beliau mengatakan kana Abdurrahman ibni Abi Layla yakrahu ayyus'ala wa huwa yamshi. Bahwasanya Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullah, beliau membenci kalau semisal ada seorang yang bertanya dalam kondisi beliau sedang berjalan. Beliau benci. Sedang jalan ke masjid ditanya. Sedang jalan ke rumah dihentikan ditanya. Sedang jalan keluar rumah dihentikan ditanya. Ini belum benci. Likulli maqamin maqalan. Naam. Kemudian pada nomor yang terakhir di sini, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Ubaid ibni Muhammad Al-Warraq rahimahullah, beliau mengatakan qala Bishr ibn Al-Haris, berkata Bishr ibn Al-Haris rahimahullah, sa'ala rajulun ibn al-mubarak an hadis wa huwa yamshi. Pernah satu ketika ada seorang bertanya kepada al-imam ibn al-mubarak rahimahullah tentang satu hadis dalam kondisi beliau sedang berjalan. Faqala, beliau mengatakan laisa hadza min tawqiril ilm, ini bukan termasuk dari sikap menghormati, memuliakan ilmu. Beliau menegurnya, ini bukan termasuk dari sikap memuliakan, menghormati al-ilm, sehingga ilmu itu butuh dimuliakan. Ilmu itu butuh untuk kemudian dihormati, dihormati dari sisi tempatnya, dipilih tempat-tempat yang mulia. Dihormati dari sisi penyampainya, dari sisi yang menyampaikan. Naam. Dihormati pula dari sisi keadaan-keadaan di mana ketika seorang itu menyampaikan al-ilm. Sehingga Ibn al-Mubarak rahimahullah mengingatkan orang tersebut ketika beliau bertanya, ketika dia bertanya kepada beliau tentang hadis, dalam kondisi beliau sedang berjalan, beliau menegurnya dan mengatakan, laisa hadza min tauqiril ilm. Qala Bishr, berkata Bishr, yakni Bishr ibn al-Harith rahimahullah, fastahsantuhu jiddan, dan saya menganggap baik sekali apa yang disampaikan oleh al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Sehingga bab yang disebutkan atau penjelasan yang disebutkan oleh al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah adalah beliau dasari dengan perkataan mereka para salafun salih. Sehingga dengan bentuk-bentuk seperti inilah mereka mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan ilmu yang banyak dari para guru-gurunya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Kita akhiri, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullah.